pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Rabu 14 September 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syardiansyah. Jamaah Haji Aceh tuntaskan lempar jumrah. Kecelakaan di Aceh Timur renggut dua nyawa. Ibu dan anak terbakar dalam kebakaran ruko di Lok Sumawe. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 287 jamaah haji kloter 2 asal Banda Aceh, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara menyelesaikan pelemparan jumrah Aqabah Senin pukul 05.00 waktu Arab Saudi. Wartawan Serambi, Herianto melaporkan dari Arab Saudi. Jamaah haji kloter 2 Aceh dengan pimpinan kloter Salman melakukan pelemparan jumrah Aqabah dibantu Ketua Pembimbing Ibadah Haji Zulfan dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Abdul Muttalib dipandu pengurus Maktab 71 dari Arab Saudi di Mina. Prosesi lempar jumrah Aqabah dilakukan setelah jamaah haji melewati tahapan wukuf pada 9 Zulhijjah di Arafah. Menurut laporan dari 287 jamaah haji Aceh kloter 2, ada beberapa orang tertinggal rombongan karena tidak bisa jalan cepat, faktor usia dan sakit kaki. Tapi mereka tetap bisa menyelesaikan lempar jumrah Aqabah dengan baik dan kembali ke maktab. Namun demikian, ada beberapa jamaah yang tak sanggup jalan cepat sehingga harus diwakili oleh jamaah lain untuk lempar jumrah Aqabah pada hari pertama tasyrik. Pada Selasa pagi kemarin, jamaah Aceh menyelesaikan pelemparan jumrah kedua di Mina dengan waktu lebih singkat. Cepatnya jamaah Aceh menyelesaikan lempar jumrah karena semua jamaah Aceh kloter 2 yang berjumlah 387 orang itu sudah istirahat yang cukup setelah menyelesaikan lempar jumrah pertama. Selesai melaksanakan melempar jumrah, jamaah haji kembali ke maktab. Darun, kecelakaan lalu lintas terjadi di dua lokasi berbeda dalam waktu yang hanya berselang 15 menit. Di Jalan Nasional Banda Aceh Medan, kawasan Aceh Timur, pada hari pertama Idul Adha 1437 Hijriah, Senin kemarin. Dua nyawa melayang akibat musibah tersebut. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwianto mengatakan kecelakaan pertama terjadi pada pukul 16.15. Kecelakaan pertama terjadi pada pukul 16.16 waktu Indonesia Barat di Kampung Blang Bitra, Kecamatan Perla, Aceh Timur. Berselang 15 menit kemudian, kecelakaan juga terjadi di Kampung Alu Bugeng. Kecamatan Perla Timur. Kedua kasus kecelakaan ini sudah ditangani polisi. Musibah di Kampung Blang Bitra melibatkan sepeda motor Yamaha Jupiter ZBL 5118DW dengan mobil penumpang umum Isuzu Jumbo BL 7467FL. Pengendara Jupiter Ilham Muhammad Iksal, 16 tahun, warga Kampung Alu Udip, Kecamatan Ranto Perla Aceh Timur, meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan teman yang diboncengnya, Nur Zahari, 16 tahun, warga Kampung Matai, Kecamatan Ranto Perla, luka berat. Kecelakaan juga terjadi di Kampung Alu Bugeng. Insiden ini melibatkan sepeda motor Suzuki Smash BL 4735FD dengan mobil barang Mitsubishi Colt L300 Box BL 8430AN. Pengendara Suzuki Juni Henry, 22 tahun, mahasiswa warga Kampung Paya Bujuk Selemak, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, meninggal dunia. Sedangkan teman yang diboncengnya, Krisno, 22 tahun, warga Kampung Jawa Belakang, Kota Langsa, luka berat. Garlun, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun terluka parah setelah terlempar dari truk yang menabrak tiang reklame di Jalan Pertempuran Medan Barat Selasa siang. Insiden kecelakaan tunggal ini juga mengakibatkan arus lalu lintas ke Pelabuhan Belawan terganggu. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Truk peti kemas BK9196EA yang melaju dari arah pergudangan di Jalan Cumara, Medan Timur, dilaporkan oleng ketika memasuki Jalan Pertempuran Medan Barat. Belum diketahui penyebab hilangnya kendali laju truk yang dikemudikan Syahdan 42 tahun itu. Yang jelas, bobot truk yang cukup berat terus meluncur ke sisi kiri. Jalan hingga akhirnya menghantam tiang reklame. Hantaman keras truk ke tiang besi tidak hanya membuat kerusakan parah di bagian depan kendaraan itu. Seorang bocah yang berada di dalam truk ikut menjadi korban karena terlempar keluar. Saksi mata mengatakan korban meluncur ke aspal dengan kondisi kepala lebih dulu jatuh. Akibatnya korban luka parah dan banyak darah yang keluar dari kepala bocah itu. Warga segera membawa bocah itu ke Rumah Sakit Marta Friska, sementara sopir truk diamankan ke Polsek Medan Barat. Sudarlun musibah di objek wisata pantai masih saja mengintai wisatawan. Kasus terbaru terjadi di Laut Longa Aceh Besar. Dalam waktu dua hari berturut-turut, Senin dan Selasa kemarin, empat warga nyaris menjadi korban karena terseret arus saat mandi di laut depan PT SAI tersebut. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Kepala Kantor SAR Banda Aceh Suyatno Harjo menyebutkan tim Basarnas yang disiagakan di tepian Laut Longa telah menyelamatkan empat warga dalam dua hari terakhir, yaitu hari pertama dan kedua Lebaran Idul Adha 1437 Hijriah. Kejadian ini diharapkan menjadi peringatan bagi masyarakat, terutama wisatawan agar lebih berhati-hati. Pada hari pertama Lebaran Idul Adha Senin sore, dua warga asal Jawa Tengah yang tinggal di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar terseret arus saat mandi-mandi. Kedua warga itu masing-masing Prasetyo 22 tahun dan Oris 23 tahun. Mereka berhasil diselamatkan tim Basarnas yang disiagakan di lokasi pada hari libur. Ternyata pada lebaran kedua, dua warga yang sedang mandi-mandi di lokasi yang sama juga terseret arus. Kedua warga yang nyaris hilang diseret arus pada Selasa sore masing-masing Alil 19 tahun warga Kecamatan Darussalam Aceh Besar dan Rizki 19 tahun asal Kuala Simpang Aceh Tamiang. Keduanya juga berhasil diselamatkan oleh tim lapangan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Asniar 34 tahun dan anaknya Afkar 5 tahun terbakar di bagian kaki kiri dan kanan saat terjadi kebakaran di ruko yang mereka tempati di pinggir jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di kawasan Utenkut, Kecamatan Muara II, Loksmawe, Selasa sore. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Pemilik ruko M. Husin MS menjelaskan ruko itu selama ini dijadikan tempat tinggal sekaligus menjual bahan kelontong BBM jenis Pertalite. Kejadian kebakaran berawal saat M. Husin bangun tidur langsung merokok di ruang tengah rukonya. Selanjutnya, rokok yang sedang menyala diletakkan di atas meja. Diduga rokok yang diletakkan di atas meja itu jatuh diterpa kipas angin sehingga api langsung menyala dan menyambar BBM. Kedua anaknya yang sedang bermain di lokasi itu yakni Azwa 8 tahun dan Afkar lari menyelamatkan diri. Saat itu Afkar melintasi kobaran api sehingga mengalami luka bakar. Sedangkan istrinya Asniar lari ke depan melalui kobaran api yang terus membakar beberapa peralatan rumahnya. Dalam kondisi panik, Husin berhasil menyelamatkan istrinya meskipun mengalami luka bakar. Tak lama kemudian, mobil pemadam yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api dibantu warga. Sementara dua korban yang mengalami luka bakar ringan langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah penanganan medis, kedua korban diperbolehkan pulang. Sudarlun kebakaran menghanguskan rumah kayu milik keluarga Nuen Brutu, 46 tahun, penduduk desa Lai Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, Selasa siang. Tidak ada harta benda yang tersisa dalam musibah tersebut. Dari Aceh Singkil, Dedi Rosadi melaporkan. Saat kejadian rumah dalam keadaan kosong sebab keluarga korban pergi ke tempat orang tuanya di Danau Paris sehingga harta benda korban tidak ada yang bisa diselamatkan. Kendati warga sudah berusaha keras memadamkan api. Konstruksi rumah yang terbuat dari kayu membuat api dalam waktu singkat menghanguskan bangunan. Kemudian terjadi saat suasana terik matahari disertai hembusan angin kencang. Kapolres Aceh Singkil AKBP M. Ridwan mengatakan, Kebakaran terjadi hanya berselang 30 menit setelah korban meninggalkan rumah. Saat di tempat orang tuanya di Danau Paris, Nguyen mendapatkan informasi rumahnya telah terbakar. Setelah diberitahu saudaranya, Nguyen langsung kembali ke rumah. Namun sayang, ia hanya mendapatkan puing-puing sisa kebakaran. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek yang berasal dari bagian tengah rumah. Darlun Baitul Mal Kota Banda Aceh bulan ini mulai melaksanakan pembangunan sebanyak 33 unit rumah bantuan. Rumah bantuan itu diperuntukkan untuk kaum duafa di Kota Banda Aceh. Selain bangun baru, Baitul Mal juga melakukan rehab 7 unit rumah. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Kepala Baitul Mal Banda Aceh Saifwani Zainun mengatakan bahwa pembangunan 33 unit dan rehab 7 unit rumah itu akan dilakukan secara swadaya oleh Baitul Mal. Ditargetkan proses pembangunan dan rehab itu selesai pada akhir November dan langsung dilakukan serah terima. Saifwani menjelaskan pembangunan dan rehab rumah duafa tahun ini dilakukan merata di 9 kecamatan, namun tetap diupayakan agar lebih banyak dibangun di kecamatan yang masih sangat banyak warga miskin, misalnya kecamatan Kuta Raja. Ia menambahkan tahun ini Baitul Mal menganggarkan dana pembangunan rumah 80 juta per unit dan rehab 45 juta per unit. Selain itu, Banda Aceh juga mendapatkan bantuan rehab rumah duafa dari Baitul Mal Aceh sebanyak 17 unit rumah dengan nilai 20 juta rupiah per unit. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 14 September 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam.